buat ibu-ibu tercinta yang ada di sini ya. Muara kasih bunda. Barang Ramayana juga Rendes. Ada misal gini gak? Bunda. Duduk aja ya. Thank you.